بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar dan kita masih pada pembahasan seputar al-buyu' yang membahas seputar permasalahan jual beli. Ada yang ingat terakhir pembahasan kita sampai di mana? Masuk pada al-babu tsani. Firriba. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar al-babu tsani firriba wa fihi masail. Bab yang kedua yang membahas seputar permasalahan riba. Dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful riba wa hukmuhu. Ta'rif, definisi, pengertian riba. Riba itu apa? Apa yang dimaksud dengan riba? Wa hukmuhu, dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum seputar permasalahan ribawiyah. Awalan, ta'rifuhu, ar-riba fil lughati az-ziyadatu. Yang pertama definisi dari riba. Riba itu secara bahasa artinya adalah az-ziyadah. Tambahan. Adanya sebuah tambahan. Ini secara bahasa. Bunga. Itu merupakan tambahan dari pokok yang ada. Wa syar'an, adapun secara syar'i yang dimaksud dengan riba, yang hukumnya adalah haram dalam transaksi jual beli, hutang piutang, kata para ulama adalah ziyadatu ahadil badalainil mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadatu iwadun. Pengertian dari riba secara syar'i adalah ziyadatu, adanya tambahan, ahadil badalaini, salah satu dari dua barang yang dipertukarkan. Badal, kita sering dengar badal ronda. Badalin ana ya, artinya gantikan ana dalam perondaan. Al-mutajanisaini, yang sejenis. Adanya tambahan dari salah satu barang yang dipertukarkan, di mana kedua barang tersebut sejenis, uang dengan uang. Yang satu 10.000, yang satu lagi menjadi 11.000. Ada tambahan dari dua barang yang dipertukarkan. Afwan, ana mau tukar uang. Berapa? 100.000. Minta 10.000, 10 lembar. Ini uang saya 100.000 baru. Jadi saya minta 10.000, 10 lembar tambah 1 lembar 2.000-an. Adanya tambahan pada salah satu dari dua barang yang dipertukarkan. Di mana barang itu sejenis nilainya, emas dengan emas, perak dengan perak. Demikian pula barang-barang yang terkena ribawiyah yang lainnya. Baik itu makanan ataupun bahan mentah lainnya. Min ghairi an yuqabila, dengan tanpa adanya, min ghairi, dengan tanpa adanya, an yuqabila, hadhihi ziyadatu, dengan tanpa adanya pada tambahan itu, iwadun, pengganti. Jadi kalau yang 100 ribu tadi, yang satu menyerahkan 100 ribu, mestinya yang satu juga menyerahkan senilai 100 ribu juga. Walau pecahannya menjadi 10. Mestinya ini. Tetapi ketika yang 100 ribu baru meminta tambahan 2 ribu rupiah dengan alasan uang kertas yang saya serahkan itu masih baru, bagus banget. Sementara 10 ribu punya kamu sudah agak jelek-jelek. Nah, 2 ribu ini gantinya apa? Enggak ada. Ini disebut dengan riba. Adanya tambahan dari salah satu barang sejenis yang dipertukarkan, sementara tambahan itu tidak ada gantinya. Otomatis yang satu menambah lebih banyak, sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang satu barangnya sedikit, tetapi dia mendapatkan tambahan lebih banyak. Hutang 10 juta, bayar 12 juta. Yang satu menyerahkan 10 juta uang pinjaman, yang satu lagi mengembalikan menjadi nilai 12 juta. Yang 2 juta ini timbal baliknya apa? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Nah, itulah riba. Ini definisi riba secara syar'i. Hukmuhu, hukumnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui definisinya, sekarang kita mengetahui hukumnya. Bagaimana ini? Transaksi jual beli, hutang piutang yang berlaku pengertian riba padanya. Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Riba dalam transaksi jual beli hukumnya adalah haram. Berdasar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan jual beli. Jual beli, transaksi jual beli itu halal. Dengan berbagai macam bentuk transaksi jual beli. Dengan syarat-syarat yang terpenuhi padanya tentunya. Karena kalau transaksi jual beli barang-barang yang diperjualbelikan itu haram, menjadi haram. Tetapi secara umum jual beli itu adalah halal. Manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Sementara riba, hukum asalnya adalah haram. Hukum asal riba, apapun jenisnya, bagaimanapun orang menamainya, ketika dikembalikan pada definisinya, oh ini definisinya sama dengan definisi riba, berarti haram. Hukum asalnya haram. Mau dibilang bagi hasil, mau dibilang murabahah, mau dibilang bunga, mau dibilang dana tambahan, apapun istilahnya, ketika hakikatnya itu adalah riba, maka hukum asalnya adalah haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah tabaraka wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qala 'azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah 'azza wa jal juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. وَذَرُوا, dan tinggalkanlah, lepaskanlah oleh kalian, مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, perkara-perkara riba. Apakah dia dulunya belum tahu, kemudian tahu setelah itu, maka harus dia tinggalkan. Oh ternyata bisnis saya selama ini, transaksi yang saya lakukan selama ini riba, tinggalkan. Atau dia sudah tahu sebelumnya, ini hukumnya riba, duh kayaknya kepepet ini. Ini harus ini, mau gak mau ini. Kemudian membuat alasan ini sudah sampai tingkatan darurat, saya harus melakukan riba. Dia tahu bahwa hukum riba itu haram, kemudian melakukannya. Dua hal ini harus benar-benar ditinggalkan. Karena tidak ada istilah darurat dalam permasalahan ribawiyah. Lain hal kalau seandainya seseorang dalam kondisi yang sudah sangat kelaparan, tidak mendapati kecuali binatang-binatang yang diharamkan. Kemudian dia bunuh binatang itu, dia makan, boleh. Allah tabaraka wa ta'ala membolehkannya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun riba, maka tidak berlaku di sana hukum istilah darurat. Darurat saya harus pinjam uang di bank konvensional. Oh, darurat ini saya harus pinjam uang pada rentenir. Enggak ada. Maka riba ini harus ditinggalkan. Baik oleh seseorang yang sudah tahu hukumnya, harus dia tinggalkan, harus dia lepaskan, enggak boleh melakukan riba, atau seseorang yang tadinya bermuamalah dengan muamalah ribawiyah dalam keadaan dia belum tahu. Setelah dia mengetahui, harus dia lepaskan secepat mungkin. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar hamba-hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bir-riba bi-ashaddil wa'id. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah mengancam. Tawa'ada. Allah tabaraka wa ta'ala mengancam, memberikan ancaman. Al-muta'amila bir-riba, orang yang melakukan muamalah, transaksi jual-beli, hutang-piutang, atau pegadaian, yang menerapkan sistem riba padanya, diancam dengan ancaman yang sangat keras. Faqala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina yakuluna riba, orang-orang yang mereka itu makan riba, makan dari harta riba. Makan dari harta yang dia dapat dengan sistem ribawiyah. La yakumuna, maka mereka tidak akan bangkit, tidak akan bisa tegak berdiri, illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Kecuali seperti orang-orang yang ketika dia bangkit, dia berjalan, seperti orang-orang yang kesurupan. Yang dia jalannya itu terseot-seot, sempoyongan, enggak bisa tegak lurus. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang memakan dari harta yang didapat dengan sistem riba. Nanti di yaumul qiyamah kondisinya seperti ini. Ai la yaqumuna min kuburihim 'inda al-ba'thi illa ka qiyamil masru'i hala tasri'ihi, yaitu mereka tidak akan bangkit tegak sebagaimana orang-orang yang lain bisa bangkit tegak berdiri saat mereka dibangkitkan dari kuburan. Kecuali bangunnya mereka, bangkitnya mereka dari kuburan dalam keadaan kakiyamil masrur. Orang yang bangun sempoyongan jatuh tersungkur. Berusaha bangun lagi kemudian sempoyongan jatuh tersungkur lagi. Terus seperti ini kondisinya. Sementara manusia-manusia yang lain, ketika bangkit dari kuburnya, bisa tegak mereka, berdiri. Mereka-mereka yang memakan harta dengan sistem dan cara ribawiyah akan langsung bisa terlihat saat itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan kondisi mereka saat bangkit dari kuburan seperti ini. وَذَلِكَ لِتَضَخُمِ بُطُونِهِمْ بِسَبَبِ أَكْلِهِمُ الرِّبَى فِي الدُّنْيَا. Dan hal itu, kondisi yang membuat mereka sempoyongan, jatuh, tersungkur, berusaha bangkit lagi, tegak, tapi enggak bisa. Sempoyongan lagi, jatuh, tersungkur, terus seperti itu. Karena tadakhumi butunihim, menjadi besarnya perut mereka. Walau di dunia kurus, ramping, tubuhnya bagus, tetapi dia muamalahnya ribawiyah. Nanti di yaumul qiyamah ketika bangkit, perutnya menjadi besar. Berat bagi dia untuk membawanya, mengakibatkan dia selalu sempoyongan, gak bisa seimbang, jatuh, bangkit lagi, berusaha berdiri tegak, jatuh lagi, terus seperti ini. Bisababi aklihimur riba fid dunya, dengan sebab mereka memakan harta dengan cara ribawiyah ketika mereka di dunia. Itu ancaman yang Allah berikan kepada mereka saat bangkit dari kubur. Belum lagi nanti ketika di mahsyar, ketika hisab, dan seterusnya. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi. ولعن كل المتعاملين بالربا على أي حال كانوا. فعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وقد أجمعت الأمة على تحريمه. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggabungkannya, wa'addahu ar-rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dosa riba ini, menggolongkan dosa riba ini minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar yang ketika seorang ingin terlepas darinya harus disertai dengan taubat khusus, taubat secara khusus dari dosa riba tadi dengan syarat-syarat taubat yang terpenuhi padanya. Wala'ana kullal muta'amilina birriba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat semua orang yang melakukan transaksi dengan cara riba. Ala ayyi halin kanu, bagaimanapun kondisinya mereka. Apapun kedudukan mereka dalam transaksi ribawiyah tadi. Dari sini kita mengetahui bahwa enggak ada istilah darurat kepepet saya harus cari hutangan pinjaman walaupun dengan sistem riba. Enggak ada. Walaupun bunganya sedikit. Walaupun transaksinya menggiurkan, tetapi ketika itu riba tinggalkan. Karena hukumnya adalah haram, dosanya sangat besar, ancamannya sangat mengerikan. Fa'an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu an beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang mewakilkannya, wa katibahu, orang yang mencatat terjadinya transaksi ribawiyah tadi, tukang tulisnya. Dia hanya mendapatkan upah saja. Dia tidak memakan riba tadi. Dia hanya dapat upah. Nih kamu karena sebagai tukang catat, ini jatahnya. Wa syahidaihi, demikian pula dua orang saksinya. Mereka hanya menyaksikan. Si fulan pinjam uang dari fulan, nominalnya 50 juta, tempo waktu setahun, dibayar setiap bulan, ketika diakumulasikan menjadi 55 juta. Dua orang ini menjadi saksi. Iya, kami menyaksikannya. Juga mal'un, terlaknat. Termasuk dari orang yang memakan harta riba. Waqalahum sawa. Nabi SAW menyatakan mereka sama. Sama dalam menanggung dosa. Walau faedahnya, keuntungan yang didapat tentu berbeda-beda. Walau menurut mereka saling menguntungkan. Tetapi ketika ditimbang secara syar'i ternyata itu adalah haram, transaksi yang dilarang, maka hum sawa, mereka semua sama dalam mendapatkan dosa. Waqad ajma'atil ummatu 'ala tahrimihi, dan kaum muslimin, para ulama, muslimun semuanya sepakat. Kalau dikatakan sekarang empat madhab, ya sudah, empat madhab. Empat imam ini semuanya sepakat menyatakan bahwasannya at-ta'amul birriba muharram, transaksi jual beli, hutang piutang, kemudian pegadaian atau yang sejenis yang terjadi di sana, ijab kabul, transaksi terkait masalah harta, ini hukumnya adalah haram. Ijma' para ulama tentang hal ini. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.